Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua DKM, Bapak RT, RW, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat serta seluruh kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini, bulan Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan nikmat yang terbesar yang harus senantiasa diagungkan oleh setiap muslim adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, nikmat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, karena hanya dengan nikmat inilah kita akan menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita maksud dan tujuan kehidupan kita di muka bumi ini tidak lain semata-mata untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kematian dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang disebut dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Adapun kematian dalam keadaan bermaksiat kepada Allah atau belum bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan, itulah yang disebut dengan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Dan itulah yang menentukan perjalanan kita berikutnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Maka jemaah sekalian, inilah pentingnya kita selalu berusaha menjaga amal-amal soleh, senantiasa berusaha menjauhi perbuatan dosa, karena kita tidak tahu kapan kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, kapan akhir hayat kita. Jangan sampai kita berakhir dengan su'ul khatimah. Maka inilah hidup kita jemaah sekalian, harus diisi dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat kita harus kita usahakan diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga harus paham, kita juga harus memperhatikan, ada waktu-waktu khusus yang kita dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah, dan waktu-waktu khusus yang memiliki amalan-amalan yang khusus pula. Di antaranya bulan Muharram yang mulia ini. Bulan Muharram adalah satu dari empat bulan haram. Betapa pentingnya kita memperhatikan bulan ini, memuliakannya dan memahami keagungannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita secara khusus di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya kata Allah, jumlah bulan-bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan yang terdapat dalam kitab Allah pada hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurumun, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan tersebut. Jamaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada kita untuk memperhatikan waktu dalam hidup kita. Di dalam setahun ada 12 bulan. Perhatikanlah waktu dalam hidup kita, jamaah sekalian. Waktu adalah barang yang sangat bernilai untuk kita, sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Bahkan pada hakikatnya, kita hanyalah kumpulan waktu. Kita hanyalah kumpulan-kumpulan waktu. Maka setiap berlalu waktu dalam hidup kita, berlalu pula sebagian dari diri kita. Oleh karena itu, jemaah sekalian, betapa banyak dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut nama-nama waktu. Wal asr, demi masa. Wad duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Sebagai peringatan bagi kita, waktu dalam hidup kita sangat berharga. Berharga untuk apa, jemaah sekalian? Bukan untuk uang, bukan untuk harta, bukan untuk jabatan, tetapi berharga untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah waktu dalam hidup kita. Berharga demi untuk kita isi dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, jamaah sekalian, waktu kehidupan kita di dunia ini, kalau kita bandingkan dengan kehidupan yang sudah menanti kita di akhirat kelak, maka tidak ada apa-apanya. Sungguh sangat singkat sekali. Perjalanan kita di akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Di dunia ini kita sebentar saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi gambaran kepada kita betapa sedikitnya hidup di dunia ini dan betapa panjang kehidupan di akhirat, bahkan kehidupannya kekal abadi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mustawrib bin Syaddad radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti orang yang mencelupkan jarinya di laut, kemudian lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Sedikit sekali. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat adalah sisa air di lautan tersebut yang begitu banyak, yang tidak terhingga. Maka jemaah sekalian, perjalanan kita panjang, sementara waktu kita untuk berbekal sangat singkat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Makanya dalam Al-Quran seringkali Allah mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Dan kelak di hari kiamat kita akan ditanya dua hal terkait dengan waktu. Setiap hamba akan ditanya dua perkara terkait dengan waktu. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Tentang waktu hidupnya secara keseluruhan akan ditanya, kemana dia habiskan? Dan secara khusus waktu mudanya, kemana dia tuakan? Jadi betapa pentingnya waktu, dan lebih penting lagi waktu masa muda kita untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maka jemaah sekalian, setiap detik yang berlalu dalam hidup kita akan ditanya kelak pada hari kiamat. Untuk apa kita gunakan? Kemana kita habiskan? Sehingga bisa jadi waktu hisab kita, waktu pengadilan kita itu jauh lebih lama dibanding masa hidup kita. Bisa jadi jauh lebih lama. Oleh karenanya Allah mengabarkan kepada kita di hari hisab kelak, di hari kebangkitan, ada satu hari miqdaruhu khamsina alfasanah, ukurannya di dunia adalah 50 ribu tahun. Satu hari di hari kebangkitan, ukurannya di dunia adalah 50 ribu tahun di dunia. Itu belum lagi perjalanan kita di alam kubur, di alam barzakh. Masih ada berapa ribu tahun lagi kiamat. Selama itulah kita di alam kubur. Maka ketika itu jemaah sekalian, tidak ada lagi kesempatan umum untuk beramal. Tidak ada lagi peluang untuk meraih kebaikan-kebaikan. Yang ada adalah ketika kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu Allah ingatkan kita dengan waktu. Waktu secara keseluruhan dalam hidup kita, dan waktu secara keseluruhan di dalam satu tahun. Kemudian Allah memberikan pengkhususan 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Bulan haram itu artinya jemaah sekalian yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan. Sebagian juga ulama menjelaskan kenapa dikatakan bulan haram, karena pada bulan-bulan itu diharamkan untuk melakukan peperangan. Diharamkan untuk melakukan peperangan dengan cara menyerang duluan, kecuali untuk membela diri tentunya. Jadi itu sebabnya kenapa dikatakan bulan haram. Intinya bulan-bulan ini lebih dimuliakan oleh Allah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Apa saja bulan-bulan itu jemaah sekalian? Di dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sendiri apa yang Allah maksudkan dengan 4 bulan haram. Dan ini juga adalah dalil bagi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan sekedar untuk menyampaikan Al-Qur'an, tetapi juga untuk menjelaskan makna-makna dan kandungan di dalam Al-Qur'an. Di mana kita bisa mendapati makna-makna kandungan Al-Qur'an? Pertama, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari penjelasan-penjelasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang menjadi murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belajar Al-Qur'an dari beliau. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sanatu 12 syahran." Tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurumun. Di antaranya ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyatun. 3 bulannya berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Wa Rajabun syahrul mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah bulan Rajab, bulannya kaum mudhar, yaitu mereka memuliakan bulan tersebut sejak masa jahiliyah, yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Jadi jemaah sekalian, inilah empat bulan haram. Maka bulan Al-Muharram adalah salah satu darinya. Dan bulan Muharram memiliki keistimewaan lagi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dua sisi yang menunjukkan keistimewaan bulan Al-Muharram. Yang pertama, berpuasa padanya lebih afdal dari semua puasa-puasa sunnah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menamakan bulan Muharram dengan Syahrullah, bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa jemaah sekalian? Allah memuliakan bulan ini, maka sudah sepatutnya seorang hamba juga ikut memuliakan bulan ini. Sebagaimana ketika Allah menghinakan makhluknya, kita juga harus menghinakan. Gak pantas kita kemudian menghormati, memuliakan makhluk yang Allah benci. Contohnya siapa? Syaitan dan orang-orang kafir. Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Maka mereka itu hina, rendah di hadapan Allah, di dalam pandangan Allah, dan Allah murka kepada mereka. Maka tidak sepatutnya kalau kita beriman kepada Allah kemudian kita memuliakan, menghormati, mendukung, meninggikan derajat orang yang Allah hinakan, orang yang Allah murkai. Itu enggak patut. Demikian pula sebaliknya jemaah sekalian, makhluk yang Allah muliakan, makhluk yang Allah tinggikan derajatnya, kita pun harus menghormatinya, memuliakannya. Contohnya siapa? Para nabi dan rasul, para ulama, dan pada umumnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin dan janganlah kalian menjelek-jelekkan atau mencari-cari aib kaum muslimin. Jadi siapa yang Allah muliakan, maka kita muliakan. Demikian pula jemaah sekalian, waktu-waktu juga ada tempat-tempat. Contohnya di masjid, ya, masjid ini harus kita muliakan. Atau tanah haram, tanah suci, kita muliakan. Demikian pula beberapa waktu-waktu yang ada dalam hidup kita, kita lebih memuliakannya. Contohnya adalah bulan-bulan haram, dan diantaranya adalah bulan Al-Muharram yang memiliki keistimewaan, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Syahrullah, bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan jemaah sekalian, apa arti kemuliaan di sini? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau menjelaskan, wa ja'ala dzamba a'dham wal amala shalih wal ajra a'dham. Maksud Allah lebih memuliakan empat bulan ini adalah Allah menjadikan dosa-dosa yang dilakukan di waktu itu lebih besar. Demikian pula Allah menetapkan amal soleh dan pahalanya juga lebih besar. Artinya apa jemaah sekalian? Di seluruh bulan kita wajib menjauhi perbuatan dosa dan memperbanyak amal soleh. Maka di bulan haram lebih ditingkatkan lagi, harus lebih berhati-hati lagi dari perbuatan dosa, karena dosanya menjadi lebih besar. dan beramal soleh hendaklah lebih ditingkatkan lagi, karena pahalanya juga lebih besar. Jadi jemaah sekalian, ingat ini kaidah yang disebutkan para ulama. Kalau waktu itu dimuliakan dalam syariat, berarti pahalanya makin besar. Tapi ingat juga, dosanya juga makin besar. Hati-hati. Ya, bukan hanya pahala makin besar, dosanya juga akan menjadi semakin besar. Ya. Karena ketika seseorang berbuat dosa di bulan-bulan yang Allah muliakan, seakan-akan dia enggak punya penghormatan kepada Allah. Allah memuliakan sesuatu, dia meremehkan. Meremehkannya dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dia kerjakan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kalau begitu apa yang perlu kita perhatikan di bulan ini? Pertama, di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, surat At-Taubah, ayat berapa tadi? 36. At-Taubah ayat ke-36. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kata para ulama kita, para ulama mufassirin, maksud ayat ini di 12 bulan dalam setahun kita dilarang berbuat zalim. Namun di 4 bulan ini lebih terlarang. Dosanya lebih besar. Imam Qatadah rahimahullahu taala, salah seorang imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, beliau mengatakan tentang makna fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Inna zulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran minadzulmi fima siwaha. Sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar dosa dan kesalahannya dibandingkan kezaliman di bulan-bulan yang lainnya. Jadi kita diharamkan berbuat zalim di sepanjang hidup kita, namun di bulan-bulan haram lebih besar lagi dosanya. Maka ini jemaah sekalian, yang pertama yang harus kita waspadai, hati-hati jangan berbuat kezaliman. Seperti apa kezaliman itu jemaah sekalian? Zalim itu kalau menurut bahasanya atau pengertiannya secara umum, yang dimaksud dengan zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Makanya syirik itu disebut kezaliman terbesar, karena orang yang melakukannya dia telah meletakkan ibadahnya bukan pada tempatnya. Apa lawan kezaliman? Keadilan. Kalau begitu keadilan itu artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Jadi adil dalam Islam itu tidak selamanya bermakna sama rata, tetapi memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Itu namanya adil. Dan kezaliman di dalam syariat itu ada tiga bentuk. Yang pertama, zulmul insan nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Bentuknya ada dua. Yang pertama, semua perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa yang kita kerjakan, pada hakikatnya kita menzalimi diri kita sendiri. Allah tidak dirugikan sedikit pun. Andai seluruh makhluk bermaksiat kepada Allah, Allah enggak akan rugi sedikit pun. enggak berkurang kekayaan, kebesaran dan keagungan Allah andai seluruh makhluk bermaksiat. Iya. Juga sebaliknya, andai seluruh makhluk taat kepada Allah, tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah kekayaan Allah, karena kekuasaan dan kekayaan Allah sudah diada, sudah berada pada puncak kekayaan dan kekuasaan yang terbesar. Beda dengan keyakinan sebagian kaum musyrikin, katanya dewa-dewi itu makanannya adalah doa-doa kita. Ya, semakin banyak kita beribadah, dia semakin kuat. Ya, itu keyakinan sebagian kaum musyrikin. Dewa-dewinya itu semakin kuat kalau kita beribadah kepada mereka. Benar atau tidak jemaah sekalian? Hah? Makasih Pak. Jazakumullah khair. Benar atau tidak? Dewa-dewinya semakin kuat kalau mereka beribadah kepadanya. Jawabannya benar. Ya. Karena dewa-dewi yang mereka maksudkan sebenarnya adalah setan-setan. Dan setan-setan itu semakin kuat kalau disembah. Kalau manusia mengikuti mereka, mereka semakin kuat. Kalau manusia berbuat kesalahan, mereka semakin kuat. Kalau manusia beribadah kepada Allah, mereka melemah. Jadi jemaah sekalian, bisa jadi setan itu gampang menguasai kita karena kita semakin lemah dan dia semakin kuat. Kenapa? Karena banyak dosa kita. Setan kita makin kuat. Kalau kita taat kepada Allah, dia melemah. Jadi ada benarnya juga kata mereka. Ya. Memang betul. Setan-setannya makin kuat kalau diibadahi. Ya, itu hakikatnya dewa-dewi. Yang mereka sebut dewa-dewi dari kayangan, itu semuanya adalah setan-setan yang mempermainkan mereka. Ya. Ada sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Usamah radhiyallahu anhu. Ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan hewan tunggangan, kemudian hewan tersebut tergelincir. Lalu beliau berkata, "Ta'isa syaitan." Celakalah setan. Ini kalimat yang tidak baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kamu mengatakan demikian. Karena kalau kamu mengatakan demikian, setan itu malah membesar." Kemudian dia berkata, "Bikuwati." Itu terjadi dengan kekuatanku. Akan tetapi, ucapkanlah bismillah. Karena kalau kamu mengatakan demikian, setannya mengecil. Ya, yang tadi dia membesar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga bisa menjadi seperti sebuah rumah. Dan ketika kita mengucapkan bismillah, dia mengecil hingga menjadi seperti seekor lalat. Jadi, kalau seseorang berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, setannya mengecil. Baik. Ini bentuk kezaliman terhadap diri sendiri yang pertama, semua perbuatan dosa. Yang kedua, apabila kita tidak memenuhi hak diri kita, hak tubuh kita, hak tubuh kita atau hak diri kita, yang paling terbesar adalah hak untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak menuntut ilmu, maka kita zalim terhadap diri kita sendiri. Demikian pula hak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu hak diri kita. Kalau kita tidak berikan, maka kita zalim. Demikian pula hak tubuh kita. Tubuh kita butuh istirahat. Tubuh kita butuh tidur. Butuh untuk makan. Kalau kita tidak berikan sesuai dengan kebutuhannya, maka kita zalim. Kalau kita mampu memberikannya. Demikian pula, diri kita butuh untuk menikah. Kalau kita enggak mau nikah, maka kita zalim. Walaupun semua itu kita lakukan dengan alasan ibadah. Seperti tiga orang yang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah beliau. Setelah dijelaskan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun merasa kalau begitu kita ini sangat sedikit ibadah. Kemudian satu bertekad, saya tidak akan tidur-tidur, saya mau full ibadah. Satu lagi mengatakan, saya enggak akan berbuka, saya mau full puasa. Satu lagi mengatakan, saya enggak akan menikah, mau konsen ibadah. Maka ketika Nabi SAW mendengarkan ucapan-ucapan mereka, beliau pun mencela mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, saya sholat malam, saya pun tidur, saya berpuasa, saya juga berbuka, dan saya menikahi para wanita. Kemudian beliau menegaskan, man ragiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Jadi tidak boleh kita menzolimi diri kita walaupun dengan alasan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang pertama, bentuk kezoliman yang pertama, kezoliman terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah zulmul insan ghairahu, kezoliman seseorang terhadap orang lain. Dan ini yang lebih besar dosanya, lebih besar dosanya, zolim terhadap orang lain. Dan kezoliman terhadap orang lain itu ada tiga macam, ada tiga macam. Yang pertama, kezoliman terhadap darah. Ini yang paling berbahaya. Contohnya seperti apa? Memukul, melukai, sampai membunuh. Maka ini adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, apabila yang dibunuh itu seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazawalud dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, musnahnya dunia ini, sungguh sirnanya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Ini dosanya besar sekali. Jangankan seorang muslim, jemaah sekalian, orang kafir pun, tapi dia bukan termasuk orang kafir yang halal dibunuh, kemudian kita membunuhnya, maka dosanya pun sangat besar. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi jemaah sekalian, walaupun dosanya tidak sebesar membunuh seorang muslim, tetapi juga termasuk dosa yang sangat besar. Kalau yang dibunuh adalah seorang muslim, maka dosanya menjadi lebih besar lagi. Iya. Maka ini yang pertama jemaah sekalian, kezaliman terhadap darah. Makanya dari sini dapat kita pahami apa yang dilakukan oleh sebagian anak muda, yaitu melakukan aksi-aksi terorisme, buang bom di sembarang tempat, kemudian mereka membunuh secara serampangan, tidak peduli ini orang kafir yang boleh dibunuh atau tidak. Bahkan mereka juga tidak peduli jika ada seorang muslim menjadi korban. Maka ini bukan jihad, ini adalah terorisme, ini adalah kezoliman, bukan jihad. Bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan syaitan. Walaupun niatnya baik, niat baik saja dalam ibadah belum cukup. harus disertai dengan cara yang benar, yaitu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah jihad yang tidak sesuai syariat. Bahkan jemaah sekalian, orang kafir yang sudah patut dibunuh sekalipun dalam jihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menawarkan tiga pilihan. Pertama, dia dibujuk, didakwahi, diterangkan tentang Islam supaya dia mau masuk Islam. Itu pilihan yang pertama. Enggak langsung dibunuh, ya. Mereka lagi tenang-tenang, lagi santai-santai, lagi maksiat sekalipun, enggak boleh kita langsung membunuh mereka. Dakwahi mereka. Itu yang dimaksud Islam sebagai rahmat. Yaitu kita harus mendakwahkan Islam kepada orang kafir supaya mereka mendapatkan rahmat Allah. Itu artinya. Bukan pula artinya membenarkan agama selain Islam. Itu namanya kekufuran, bukan rahmat. Islam sebagai rahmat itu artinya kita ajak orang kafir masuk Islam supaya dia mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau dia kafir, Allah murka kepadanya. Ini pilihan yang pertama. Bagaimana kalau dia tidak mau masuk Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memberikan opsi yang kedua. Apa itu? Menjadi kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin. Tujuannya untuk apa jemaah sekalian? Tujuannya agar dia masih bisa didakwahi. Itu tujuannya. Makanya ini tugas penting, tugas terpenting sebuah pemerintahan. Mendakwahi masyarakat, mengajarkan kebaikan. Orang-orang kafir diajak masuk Islam. Iya. Kemudian kalau tidak mau pilihan yang kedua, baru diperangi. Iya. Jadi apa yang mereka lakukan itu bukan jihad yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kezaliman terhadap kehormatan. Contohnya apa? Mencerca, mencela, mencaci maki, menghina, merendahkan, menggibah, dan lain sebagainya. Ini adalah kezaliman terhadap kehormatan saudara kita. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi, beliau menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar kemudian berkhutbah dengan suara yang lantang. Artinya apa? Beliau sedang marah. Kenapa kemarahan beliau jemaah sekalian? Karena mendengarkan orang-orang yang mencederai kehormatan kaum muslimin walaupun dia juga muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man qada aslama bilisanih wa lam yufdil imanu ila qalbih. Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya sedangkan iman belum masuk dalam hatinya. La tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u auratihim. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Janganlah kalian menjelek-jelekkan mereka. Dan janganlah kalian mencari aib-aib mereka. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau ada aib saudara kita, tutupi. Bukan malah kita sebarkan. Bukan malah kita cari-cari aibnya. Kita kumpulkan dan kita koleksi. Nanti suatu saat tunggu musim pemilihan, ya, baru diungkap, diumbar aib-aib lawannya. Ini cara-cara yang sangat bertentangan dengan syariat. Namun sangat disayangkan sekali, seakan-akan menyebarkan aib-aib orang itu sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan itulah jualan hampir semua media massa. Subhanallah. Media-media masa kita, baik cetak maupun online atau apa saja, setiap hari beritanya apa? Kalau enggak gibah penguasa, kalau enggak gibah pejabat, gibah artis-artis. Ya. Setiap hari itu kerjanya. Menggibahi orang. Isu-isu yang belum tentu benar sudah disebarkan. Subhanallah. Ini yang terjadi jemaah sekalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, jangan mencari-cari aib saudara kita. Jangan menyebarkan aib mereka. Kemudian beliau juga mengingatkan, fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib saudara muslimnya, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah sendiri yang mencari-cari aibnya, maka Allah akan menyingkap kejelekannya walaupun dia lakukan di dalam rumahnya. Dalam rumahnya enggak ada yang tahu. Tidak ada makhluk yang tahu dia melakukan dosa itu. Karena dia menyingkap kejelekan orang lain, maka Allah akan menyingkap dosa-dosanya. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, kalau Allah menyingkap dosa kita di akhirat kelak, itu yang lebih berbahaya. Itu yang lebih membuat kita malu, melebihi rasa malu kita di dunia ini. Orang kalau ketahuan melakukan satu dosa di dunia, dia malu. Tapi jemaah sekalian, ketahuilah, di akhirat dia lebih malu kalau Allah menyingkap keburukannya di hadapan seluruh makhluk. Ya, dia akan lebih malu. Dan itu bagian dari azab. Malunya dia atas dosa-dosanya yang dia lakukan di dunia, itu bagian dari azab yang Allah timpakan kepadanya. Maka jemaah sekalian, jagalah kehormatan saudara kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita kebetulan tahu saudara kita ini punya aib, sembunyikan jemaah sekalian, jangan disebarkan, dan berikan dia nasihat secara sembunyi-sembunyi, jangan dilakukan terang-terangan. Ya. Dan lebih besar lagi jemaah sekalian, kalau yang disingkap aibnya itu adalah pemerintah. Kalau kita menyingkap aib orang biasa, itu dosa besar. Tapi kalau kita singkap aib pemerintah, itu dosanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, bagaimana caranya menasihati penguasa? Enggak boleh kita nasihati terang-terangan seperti yang dilakukan sebagian orang hari ini, dengan cara berdemonstrasi, dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah di media massa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayhi. Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan, tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi dengannya, lalu sampaikan. Kalau diterima, itu yang diharapkan. Kalau tidak, sudah selesai kewajiban kita. Jangan ada demo lagi. Jangan ada perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Iya. Dan yang lebih besar lagi jemaah sekalian, apabila yang disingkap aibnya itu, yang dibicarakan, disebarkan aib-aibnya itu adalah para ulama, para da'i, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang soleh. Kenapa jemaah sekalian? Mudaratnya lebih besar lagi. Kalau tadi menyingkap aib penguasa, apa mudarat besarnya? Akan menjadikan masyarakat itu membenci penguasa, bahkan mengangkat senjata dan memberontak, kemudian terjadi pertumpahan darah. Tetapi jemaah sekalian, kalau ulama, kalau pada para da'i sunnah yang dijelek-jelekkan, mudaratnya lebih besar lagi. Apa jemaah sekalian mudaratnya? Itu sama artinya kita menghalangi manusia dari jalan Allah. Jangan main-main jemaah sekalian. Mencela atau menggibah saudara kita, itu seperti kita memakan bangkainya. Tetapi mencela para ulama, menggibah para ulama, seperti memakan bangkai yang beracun. Iya. Kenapa? Karena kalau kita mencela dan merendahkan para ulama, itu sama artinya kita menghalangi manusia dari jalan Allah. Kita menghalangi manusia untuk menuntut ilmu. Orang gak mau lagi menuntut ilmu kepadanya karena kita jelek-jelekkan dia. Jadi ini bahaya sekali. Makanya Imam An-Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, orang-orang yang menghalangi manusia dari majelis ilmu, dihalang-halangi. Banyak cara mereka menghalangi. Kadang dengan menggibahi ustadznya, merendahkan majelisnya, padahal yang diajarkan adalah sunnah, tidak melenceng dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Sebaliknya, kalau melenceng dari jalan ahlus sunnah wal jamaah, bahkan wajib bagi kita untuk mengingatkan umat, gak boleh menghadiri majelis tersebut. Tapi kalau itu mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid, tidak ada yang menyimpang dari jalan sunnah, kemudian kita jelek-jelekkan majelisnya sehingga manusia tidak mau datang, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka itu yang melakukannya adalah nawabu iblis fil ard, atau nawabu iblis fil ard. Mereka adalah wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Ya. Yang suka menghalangi manusia dari majelis ilmu, mereka itulah sebenarnya wakil-wakilnya iblis di muka bumi ini. Maka hati-hati jemaah sekalian, hati-hati lisan kita. Jangan kita berbicara tanpa ilmu. Jangan kita berbicara kalau itu hanya baru berita, desas-desus, isu-isu yang kita belum tahu kebenarannya. Kemudian jemaah sekalian, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma satu hari pernah melihat ke Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah yang dimuliakan oleh setiap muslim. Satu hari Ibnu Umar memandangnya, kemudian beliau berkata, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, betapa mulianya engkau wahai Ka'bah, dan betapa besarnya kedudukanmu, kehormatanmu. Wal mu'min a'zamu hurmatan indallahi minki, tetapi seorang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan denganmu. Ya. Jadi kalau Ka'bah saja kita muliakan, maka seorang muslim lebih patut untuk dimuliakan hidupnya dan matinya. Makanya kita datang ke area pekuburan, kita ucapkan salam, kemudian kita doakan, kemudian kita disuruh lepas sandal, kemudian kita enggak boleh menginjak atau melangkahi, apalagi duduk di atas kuburan-kuburan kaum muslimin. Sudah mati saja kita muliakan, apalagi ketika dia masih hidup. Maka ini yang kedua, kezaliman terhadap kehormatan. Perlu juga kita ingatkan di sini, termasuk ghibah. Apa itu ghibah? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau berbicara tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka apabila dia dengar. Itulah namanya ghibah. Kalau dia enggak suka tatkala dia dengar, maka itu ghibah. Kemudian Nabi SAW ditanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau ternyata kejelekan saudaraku itu betul-betul fakta, buktinya benar, dia memang jelek. Maka Nabi SAW mengatakan, In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau kejelekan itu benar seperti yang kamu katakan, itu fakta, maka itulah ghibah. Itulah yang disebut dengan ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau ternyata tidak benar, maka kamu telah berdusta atasnya. Buhtan. Telah melakukan al-buhtan, berdusta. Kalau bahasa kita fitnah. Ya. Bahasa Arabnya buhtan. Iya. Jadi berbicara tentang aib orang tidak lepas dari dua dosa. Kalau bukan ghibah, maka dusta. Iya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, kedzaliman terhadap harta. Jadi yang pertama tadi darah, yang kedua kehormatan, yang ketiga harta. Ini macam-macam kedzaliman terhadap orang lain. Seperti apa kedzaliman terhadap harta? Macam-macam. Mencuri, merampas, merampok, korupsi, menipu, termasuk tidak mau bayar hutang. Ini zalim. Iya. Jangankan tidak mau bayar, sudah mampu bayar kemudian menunda-nunda, itu sudah termasuk kezaliman. Apalagi enggak mau bayar sama sekali. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Orang yang sudah mampu membayar hutang kemudian dia menunda-nunda, maka itu adalah kezaliman. Itu adalah kezaliman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar. Apa maksud hadis ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah dia sudah seharusnya masuk surga, sudah seharusnya dia mendapatkan nikmat di akhirat kelak, tapi tertahan dengan hutangnya. Jangankan orang biasa jemaah sekalian, orang yang mati syahid sekalipun, kalau dia masih punya hutang, tertahan dia dengan hutangnya, gak bisa masuk surga sampai hutangnya diselesaikan. Iya. Dan jemaah sekalian, semua kezaliman di dunia ini, kalau tidak kita selesaikan di dunia, maka urusannya akan panjang dan urusannya akan berat di akhirat kelak. Lebih baik sepahit apapun selesaikan di dunia ini. Dan itu syarat taubat. Allah tidak akan menerima taubat kita apabila kita berbuat zalim kepada orang lain sebelum kita meminta maaf kepadanya atau mengembalikan haknya yang kita ambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat pun menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata." Orang bangkrut di tengah-tengah kami yang tidak punya dinar atau dirham, tidak juga punya harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan itu yang aku maksudkan. Orang muflis, orang bangkrut yang sesungguhnya, kata beliau, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumil qiyamah au man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat untuk menghadap Allah pada hari kebangkitan dengan membawa pahala solat, puasa dan zakat. Akan tetapi sayang sekali, bersamaan dengan itu juga, wa ya'ti qadasyata mahadha. Dia datang kepada Allah dalam keadaan dulu di dunia dia pernah mencaci si fulan, wa qadzafa hadza, dan pernah menuduh dengan tuduhan dusta kepada si fulan. Wa akala mala hadha, dan pernah memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadha, dan pernah menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadha, dan pernah memukul si fulan. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Orang-orang yang dulu pernah dia zalimi tersebut diserahkan kepada mereka amal-amal kebaikannya yang dia kerjakan ketika di dunia. Jadi inilah orang yang bangkrut. Pahalanya banyak, solatnya, puasanya, zakatnya, tetapi diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqdama alaihi ukhidat min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kalau ternyata kebaikannya habis sebelum kezalimannya terbalaskan, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi itu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua perbuatan kedzaliman. Jadi inilah tiga macam bentuk kedzaliman yang kedua, yaitu zulmul insan ghairahu, kedzaliman seseorang terhadap orang lain. Yang ketiga jemaah sekalian adalah azlamu zulm, kedzaliman yang terbesar. Jadi inilah tiga macam kedzaliman. Kedzaliman terhadap diri sendiri, kedzaliman terhadap orang lain, dan kedzaliman terbesar. Apa itu? Kesyirikan dan kekufuran. Setiap perbuatan dosa syirik, setiap perbuatan dosa kekufuran, maka itu adalah kedzaliman terbesar. Karena hanya Allah yang berhak kita ibadahi. Tatkala kita mempersembahkan ibadah kepada selainnya, maka kita telah berbuat kedzaliman yang terbesar, sebab hak Allah adalah hak yang paling besar. Dalam surat Luqman pada ayat ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya ketika beliau menasihatinya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang besar. Maka inilah kedzaliman terbesar jemaah sekalian. Karena kesyirikan adalah dosa yang terbesar yang Allah telah ingatkan kita. Dosa ini tidak akan terampuni apabila kita mati sebelum bertobat. Sebagaimana dalam surat An-Nisa pada ayat ke-48, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan yang lebih berbahaya lagi jemaah sekalian, orang yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka dia sudah pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka inilah dosa yang paling besar dan dosa yang paling Allah murkai. Jamaah sekalian, apa manfaatnya kita mengenal kezoliman itu ada bertingkat-tingkat. Kita sudah tahu itu perbuatan zolim semuanya. Tapi apa manfaatnya kita mengetahui kezoliman itu bertingkat-tingkat, agar kita lebih takut kepada Allah. Maksudnya, semakin besar kezoliman, kita harus lebih berhati-hati. Oleh karena itu, perbuatan syirik adalah dosa yang harus lebih kita waspadai dibandingkan dengan yang lainnya. Termasuk orang yang tertipu oleh setan. Dia takut korupsi. Dia takut menyakiti hati orang. Tapi dia enggak takut terjerumus dalam syirik. Ini orang yang tertipu. Padahal dosa sebanyak apapun, kezoliman sebentuk apapun, masih mungkin Allah mengampuni. Namun kalau kezoliman itu dalam bentuk kesyirikan, tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dari azab Allah. Tidak pula mendapatkan syafaat. Jadi jamaah sekalian, ini manfaatnya kita mengenal tingkatan-tingkatan kezoliman. Inilah tiga macam kezoliman. Allah ingatkan kita di bulan-bulan haram ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Mencakup tiga macam kezoliman tersebut, dosanya akan menjadi semakin besar. Baik, ini yang pertama jamaah sekalian, yang terkandung dalam ayat ini, yang perlu kita lebih perhatikan di bulan-bulan ini. Kemudian yang kedua, adakah amalan khusus yang khusus disyariatkan hanya dilakukan di bulan Muharram yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Jawabannya adalah tidak ada kecuali satu saja. Tidak ada amalan khusus, tidak ada perayaan khusus, tidak ada ritual khusus, kecuali satu saja. Yaitu apa? Puasa. Puasa. Puasanya ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah berpuasa secara umum. Yaitu dimulai dari tanggal 1 Muharram sampai akhir Muharram. Baik seluruh waktunya, sebulan penuh, atau sebagian besarnya, atau berapa saja semau dan semampu kita, boleh. Karena bukan wajib. Jadi semau kita saja, semampu kita saja. Beda kalau wajib, gak bisa semau kita. Harus dikerjakan sesuai dengan kewajiban, seperti puasa Ramadan. Berdasarkan dalil hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah al-Muharram, dan solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam, yaitu solat tahajud atau solat witir. Iya. Jadi kita dianjurkan berpuasa sebulan penuh. Iya. Tapi jamaah sekalian, ada sebagian hadis sahih menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyempurnakan puasa selama satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Dan kebanyakan beliau berpuasa itu di bulan Sya'ban, berpuasa sunnah, bukan di bulan Muharram. Ini hadisnya sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, istakmala fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa ramadhan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan tidak pernah beliau lebih banyak puasa sunnah melebihi di bulan Sya'ban. Jadi secara sekilas seakan-akan ada pertentangan dengan hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Iya. Maka para ulama menjelaskan sebenarnya tidak ada pertentangan. Penjelasan yang pertama dikatakan para ulama bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyempurnakan satu bulan penuh itu bisa jadi hanya sepengetahuan Aisyah. Bisa jadi beliau tidak tahu ada satu bulan penuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, seperti dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwasannya beliau tidak berpuasa sebulan penuh selain Ramadan karena bisa jadi ada halangan-halangan, seperti karena safar atau karena sakit atau halangan yang lain. Dan juga kata Imam Nawawi rahimahullah, jawaban yang ketiga, bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru diberitahukan oleh Allah keutamaan puasa bulan Muharram di akhir hayat beliau, sehingga beliau tidak sempat berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Iya. Jadi kesimpulannya adalah tetap dianjurkan berpuasa sebulan penuh atau sebagian besarnya atau berapa saja semau dan semampu kita di bulan-bulan, di hari-hari di bulan Muharram, kapan saja selama masih bulan Muharram. Iya. Ini bentuk puasa yang pertama, puasa yang sifatnya umum di seluruh bulan Muharram. Kemudian ada puasa yang lebih khusus lagi, yang lebih ditekankan di bulan Muharram ini, yaitu pada tanggal 10 dan tanggal 9. Ya, kenapa saya mulai dari 10 baru 9? Karena yang 10-nya itu lebih afdal dibandingkan dengan yang 9-nya. Iya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu." Dan berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, aku harap kepada Allah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi masya Allah, keutamaannya sangat besar, yaitu peluang mendapatkan ampunan dosa selama satu tahun. Maka jemaah sekalian, tidak patut kita kemudian menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang Allah berikan kepada kita. Iya. Jadi ini puasa yang paling minimal kita kerjakan di bulan ini, paling tidak satu hari, 10 Muharram. Ya. Dan tadi saya dengar pengumuman tanggal 10 Muharram insyaallah bertepatan dengan hari Rabu. Hari Rabu pekan apa? Pekan depan atau pekan ini? Ya, pekan depan ya. Jadi tinggal berapa hari lagi? Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Berarti 3 hari lagi. Iya. Bertepatan dengan hari Rabu tanggal 10 Muharram insyaallah taala. Iya. Kemudian berpuasa pada tanggal 9-nya juga. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Tatkala Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka para sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, tanggal 10 Muharram ini juga merupakan hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam riwayat yang lain, mereka juga ikut berpuasa." Ya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan karena pada hari itu juga Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka jemaah sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan berita ini? Beliau berkata, "Fa idza kanal amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'." Kalau begitu, tahun depan insyaallah kita akan berpuasa juga pada tanggal 9. Walaupun belum sampai tahun depan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Namun hadis ini menunjukkan juga disyariatkan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran besar, pelajaran berharga. Sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa salah satu tujuan besar pensyariatan hukum-hukum Islam adalah agar orang-orang yang beriman berbeda dengan orang-orang kafir. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Orang-orang beriman itu harus berbeda dengan orang-orang kafir. Dalam hal apa? Dalam hal apa berbedanya? Dalam semua yang merupakan ciri khusus mereka. Kalau itu adalah ciri khas mereka, tidak boleh kita ikut-ikutan melakukannya. Sama saja dalam perkara duniawi seperti cara berpakaian, adat istiadat, apalagi dalam perkara ibadah, enggak boleh kita ikut-ikutan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kenapa jemaah sekalian? Kita tidak boleh ikut-ikutan terhadap atau menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang kafir seluruhnya. Kenapa? Karena itu termasuk kategori loyal kepada mereka. Sifat loyal kepada mereka. Umat Islam diharamkan bersifat loyal terhadap orang-orang kafir. Seperti yang kita jelaskan tadi. Bagaimana mungkin orang yang beriman kemudian dia bersikap loyal terhadap orang yang Allah murkai? Dia mencintai bahkan meninggikan derajat atau mengangkat menjadi pemimpin orang-orang yang Allah murkai. Itu enggak mungkin terjadi. Dan Allah mengingatkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-51, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Jadi subhanallah, ini betul-betul terlarang. Sampai menyerupai mereka pun terlarang. Apalagi sampai memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka, meninggikan mereka. Tentu lebih terlarang lagi. Ya, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Bagaimana dengan tanggal 11 Muharram? Apakah ada kekhususan juga? Jawabannya tidak ada, karena hadisnya dhaif. Hadis yang berbicara tentang berpuasa khusus di tanggal 11 Muharram adalah hadis yang lemah. Tetapi tetap saja dianjurkan untuk berpuasa berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi, yaitu secara umum berpuasa di bulan Muharram itu adalah amalan yang mulia, dan tanggal 11 termasuk bulan Muharram. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah satu-satunya ibadah yang khusus di bulan ini. yaitu melakukan puasa. Kemudian jemaah sekalian, sebagai penutup, kita ingatkan beberapa kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini. Yang pertama adalah memperingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Maka jemaah sekalian, peringatan-peringatan seperti ini yang selalu kita peringati setiap tahun, setiap datang waktu tersebut, di dalam syariat itu ada ketentuannya. Ini bukan sekedar istilah mereka seremonial belaka. Sebab di dalam Islam sudah ada ketentuan. Tidak boleh ada satu hari yang selalu kita rayakan berulang-ulang kecuali dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud, beliau menceritakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama mendatangi kota Madinah, para sahabat memiliki dua hari raya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, dua hari raya apa ini? Kata mereka, ini adalah dua hari yang selalu kita peringati atau rayakan tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari raya kalian ini dengan dua yang lebih baik daripada itu, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Maka dari hadis ini kita pahami, semua bentuk peringatan yang diulang-ulang setiap tahun itu ada ketentuan dalam syariat. Jangan kita tambah-tambahi, jangan pula kita kurang-kurangi. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, perayaan yang mereka sebut hari kesedihan atau hari meratapi kematian, ini adalah hari perayaan yang dilakukan oleh satu golongan yang paling sesat. Dan alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa khusus, bahkan telah menerbitkan sebuah buku kesesatan golongan ini, yaitu golongan Syiah. Dan bahkan sejak dulu, para ulama kita di Indonesia ini sudah mengingatkan, ya, di antaranya pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam beberapa kitab beliau telah menjelaskan, hati-hati wahai kaum muslimin dengan golongan Syiah ini, golongan yang sesat. Namun sayangnya akhir-akhir ini sudah semakin menjamur pengikutnya di Indonesia. Di antara kesesatan mereka adalah melakukan perayaan pada tanggal 10 Muharram meratapi kematian Al-Husain. Padahal jamaah sekalian, Al-Husain radhiyallahu anhu terbunuh karena ulah mereka. Makanya mereka menangis-nangis, meraung-raung, sampai menyakiti diri mereka di bulan ini, di tanggal 10 Muharram, itu adalah air mata palsu, air mata buaya. Kenapa? Karena mereka lah penyebab kematian Husain. Husain itu radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di kota Madinah pada awalnya. Kemudian mereka kirimi surat supaya datang ke Irak karena mereka ingin melindungi beliau dan ingin menjadi pendukung beliau. Ternyata jemaah sekalian, Al-Husain dan keluarganya sampai di daerah yang namanya Karbala, kemudian beliau dihadang oleh pasukan Irak ketika itu, lalu beliau dibantai di situ, dan orang-orang Syiah yang mengundang beliau semuanya lari ketakutan. Tidak ada yang membela beliau. Jadi merekalah sebenarnya pembunuh Al-Husain, karena mereka yang menyebabkan kematian beliau, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, meratapi kematian itu adalah hal yang terlarang. Sebagaimana sabda beliau, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat perkara pada umatku, termasuk perangai jahiliyah, yang belum mereka tinggalkan. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan. Ya, darah kami biru, kalian merah. Ya. Yang kedua, wat-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Ya. Kalian orang rendahan, kami bangsawan. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum, minta hujan kepada bintang. Ini termasuk kesyirikan. Yang keempat, wan niyaha, dan meratapi mayit. Jadi ini empat warisan jahiliyah. Salah satunya adalah meratapi mayit. Seperti apa meratapi mayit? Persis seperti yang dilakukan orang-orang Syiah setiap tanggal 10. Mereka nangis-nangis, teriak-teriak, sambil memanggil-manggil nama orang yang sudah mati ini, dan juga mereka menyakiti diri mereka sendiri sampai terluka. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang tertimpa musibah kemudian dia memukul-mukul pipinya atau menyakiti dirinya, merobek-robek pakaiannya, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Jadi di samping perbuatan mereka termasuk juga bertentangan dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya jemaah sekalian, yang ketiga, ada orang-orang yang merayakan hari kebahagiaan. Mereka itulah yang disebut dengan kaum nasibah, orang-orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kematian Al-Husain mereka senang, bahkan mereka rayakan sebagai hari kebahagiaan mereka. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, dan ini yang terbesar dosanya, yang dilakukan oleh sebagian orang yang masih mengaku muslim di bulan ini, yaitu merasa sial, takut sial di bulan ini, padahal itu termasuk kategori kesyirikan. Mereka menganggap kalau misalkan menikahkan anak di bulan ini bisa mendatangkan kesialan. Maka jemaah sekalian, itu adalah syirik. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut sial itu banyak macamnya. Ada orang yang takut sial karena bulan ini, ada yang takut karena angka-angka tertentu atau hari-hari tertentu, atau ada yang khawatir dengan posisi rumahnya. Kalau menghadap ke timur katanya kurang pas, rezekinya nanti kurang. Ya, ada pula yang menghitung-hitung tanggal kelahiran calon pengantin. Kalau ternyata tidak cocok, bisa mendatangkan kesialan. Ini semuanya adalah syirik, termasuk perbuatan mempersekutukan Allah. Dan itu semuanya adalah perbuatan orang-orang yang kurang menggunakan akal sehat mereka. Kenapa? Karena kalau orang punya akal sehat, tentu dia yakin semua itu tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa. Yang bisa menetapkan adanya kesialan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah setiap muslim bertawakal kepada Allah dan jangan takut kesialan. Kecuali sebagaimana dijelaskan para ulama, satu sebab kesialan yang perlu kita waspadai. Apa itu jemaah sekalian? Dosa-dosa kita. Itulah sebenarnya sebab kesialan. Karena dosa kita, maka Allah timpakan kesialan kepada kita. Itu saja yang perlu kita waspadai, yang perlu kita takutkan. Iya. Dan syirik di sini, kata para ulama, bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Kalau dia meyakini sesuatu itu bisa menimpakan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Dan kalau dia meyakini itu hanya sebab, maka itu adalah syirik kecil. Kemudian yang kelima, di bulan ini ada sebagian orang yang melakukan tabarruk, cari berkah, ngalap berkah. Dari mana mereka ngalap berkah? Dari kotoran kerbau. Ya. Tapi ini kerbau spesial. ya. Kerbaunya bule, ya. Bahkan jadi kiai kerbaunya, ya. Namanya Kiai Slamet, ya. Maka ini termasuk mengada-ada di dalam agama, bahkan termasuk kesyirikan. Sebab di dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ketika para sahabat melihat, para sahabat yang ketika itu baru masuk Islam, kemudian mereka lihat orang-orang musyrik meminta berkah atau mencari berkah dari sebuah pohon, maka sahabat pun ingin, ya Rasulullah, kami pun ingin pohon seperti itu, pohon yang bisa untuk mencari berkah. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Beliau kaget dan marah besar seraya bertakbir, Allahu akbar, innaha sunan. Apa yang kalian katakan itu adalah tradisi kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. Walladzi nafsu Muhammadin, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kultum kama qalat banu Israila li Musa. Apa yang baru saja kalian katakan sama seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa jemaah sekalian? Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami berhala untuk disembah sebagaimana berhala-berhala yang mereka miliki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan permintaan Bani Israel minta dibuat berhala dengan permintaan menjadikan sebuah pohon untuk mencari berkah. Maka dari sini kata para ulama, mencari berkah dari benda apapun yang tidak ada dalil yang menunjukkan dia punya berkah, itu termasuk kategori kesyirikan. Dan syirik di sini juga ada dua macam. Syirik besar kalau dia yakin benda itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya, dan syirik kecil kalau dia yakin benda itu hanya sebab dan Allah yang memberikan keberkahan. Kemudian jemaah sekalian, yang keenam, ada sebagian kaum muslimin di bulan ini yang melakukan upacara-upacara sesajen. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk mendekatkan diri kepada makhluk yang mereka yakini sebagai penguasa di tempat tertentu. Bahkan meyakini di tempat itu ada penguasanya tersendiri, itu saja sudah syirik. Apalagi sampai melakukan pendekatan diri kepadanya dengan ritual-ritual seperti sesajen. Terlebih lagi kalau mereka menyembeli hewan seperti menyembeli kerbau untuk persembahan kepada makhluk-makhluk tersebut, padahal menyembeli itu adalah ibadah, sehingga siapa yang menyembeli untuk selain Allah berarti dia telah mempersekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang keenam jemaah sekalian. Kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian orang di hari ini. Kemudian yang ketujuh adalah mengkhususkan hari tertentu, termasuk tanggal 1 Muharram, sebagai hari untuk saling memaafkan. Saling memaafkan itu baik, tapi dalam syariat enggak ada hari khusus. Tidak ada hari khusus untuk kita saling memaafkan. Sepatutnya seorang muslim itu kalau ada permasalahan dengan saudaranya segera, ya. Ada orang yang enggak mau melakukannya, tunggu aja nanti lebaran, ya. Lama banget, ya. Padahal dia belum tentu hidup sampai lebaran, ya. Maaf-maafannya nanti lebaran. Ada juga yang melakukannya pada tanggal 1 Muharram. Maka ini tidak berdasarkan dalil. Kemudian yang ke-8, mengkhususkan ibadah tertentu atau doa tertentu pada pergantian tahun Hijriah. Ini tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan penetapan tahun Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram di zaman Rasulullah SAW belum ditetapkan. Nanti di masa Umar bin Khattab baru ditetapkan. Ya. Jadi enggak mungkin ada amalan tutup tahun atau buka tahun. Karena tahun baru Islam kapan dimulai di masa Nabi SAW enggak ada. Ada baru mulai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian yang berikutnya, meyakini ucapan selamat tahun baru sebagai bagian dari ajaran agama. Adapun sekedar mengucapkan selamat tahun baru, sebagian ulama membolehkan. Seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau, hal itu mubah. Tidak dianjurkan dalam syariat, tapi hal itu mubah saja. Enggak dianjurkan, enggak juga terlarang. Sekedar kita mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Kenapa? Karena itu termasuk adab, bukan agama. Selamat tahun baru. Dan kita kalau diucapkan seperti itu, kita jawab. Iya. Tetapi itu bukan bagian dari syariat. Kalau kita meyakini itu bagian dari syariat, saat itu menjadi salah. Sebab kalau kita bicara syariat, berarti harus berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, termasuk kemungkaran atau kesalahan di bulan ini adalah keyakinan sebagian orang bahwa amal-amal soleh diangkat di akhir tahun. Ya. Padahal akhir tahun itu sendiri di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Iya. Bulan 12, tapi enggak ada yang ditetapkan ini awal tahun, ini akhir tahun. Nanti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan amalan-amalan kita selama setahun itu diangkat di bulan Muharram. Yang ada dalilnya adalah diangkat di bulan Sya'ban. Ya, diangkat di bulan Sya'ban amalan-amalan yang kita lakukan selama satu tahun. Jadi bukan di bulan Muharram. Jemaah sekalian, inilah sekilas beberapa kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram yang penuh berkah ini. Perlu kita ingatkan supaya Muharram kita, bulan yang mulia ini, tidak ternodai oleh dosa-dosa, karena seperti kita ingatkan tadi, dosa di bulan ini lebih besar lagi. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator, kalau ada tanya jawab silakan. Ya, syukran jazakallah khair atas penjelasan Ustaz. Untuk para ummahat yang ingin bertanya, silakan bisa untuk panitia mengambil di belakang. Jika kita tidak boleh memberontak, bagaimana menyikapi pemerintah yang menzalimi rakyat dengan mengolok-olok Al-Quran, dengan menolak surat Al-Ma'idah ayat ke-51? Ya. Jamaah sekalian, kalau pemerintah itu masih Muslim, selamanya tidak boleh kita memberontak, membangkang, atau menjelek-jelekkan di halayak. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Berikan nasihat yang baik. Datangi, sampaikan nasihat. Sulit, usaha dulu. Iya. Kalau enggak bisa, manfaatkan orang-orang dekatnya. Minta disenasihati. Enggak bisa langsung, bisa tidak langsung. Melalui surat, ya. Melalui media-media sosial, sampaikan. Ini yang pertama, yang seharusnya kita lakukan. Berikan nasihat, bukan diam saja. Yang kedua, jamaah sekalian, kalaupun kita sama sekali enggak bisa nasihat, maka masih ada yang lain. Apa itu? bersabar dan berdoa. Ini dua pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah." Siapa yang melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintahnya yang dia tidak sukai, kemudian dia atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat kemungkaran yang dilakukan pemerintahnya yang tidak dia sukai, hendaklah dia bersabar. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri, yang membangkang kepada pemerintah sejengkal saja, lalu dia mati, maka matinya jahiliyah. Bukan mati syahid, mati jahiliyah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat akan datangnya pemimpin-pemimpin yang zalim, sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan?" Beliau bersabda, "Addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum." Minta tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Jadi disuruh apa? Berdoa. Dan hati itu di tangan Allah. Mudah bagi Allah merubah seseorang. Maka mintalah kepada Allah. Itu lebih baik daripada menjelek-jelekkan di media massa, mencela, mengumpat. Iya. Lebih baik doakan supaya dia dapat hidayah. Karena kalau dia menjadi baik, rakyat banyak akan mendapatkan manfaatnya. Iya. Ini kalau pemerintahnya muslim. Ini yang harus kita lakukan. Satu lagi jemaah sekalian, secara umum siapapun pemerintah kita, kalau dia berlaku zalim, bagaimana menghadapinya? Adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat. Kenapa? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, pada hakikatnya penguasa yang zalim itu adalah bagian dari azab yang Allah timpakan kepada kita karena dosa-dosa kita. Iya. Jadi jangan terlalu berharap mendapatkan pemimpin yang baik kalau rakyatnya belum baik. Pemimpin itu kan lahir dari rakyat. Apakah dia turun langsung dari langit? Tidak. Dia lahir dari rakyat. Maka perbaiki diri kita dulu, baru kita mendapatkan pemimpin yang baik. Kalau pemimpin kita jelek, berarti itu bagian dari azab yang Allah timpakan untuk kita, menghadapinya harus dengan taubat. Azab Allah mana mungkin dihadapi dengan kekuatan kita. Harus dihadapi dengan taubat. Iya. Kemudian, kalau pemimpin itu kafir, maka ulama seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir, mengangkat pemimpin dari kalangan orang kafir. Sebagaimana ulama juga sepakat, kalau dia tadinya muslim, maka dia kemudian dia menjadi kafir, maka dia tidak berhak lagi memimpin kaum muslimin. Iya. Jadi harus diturunkan. Walaupun menurunkannya itu harus dengan cara yang tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau kita menurunkan dia malah mudaratnya lebih besar, maka tidak boleh. Makanya enggak ada ulama yang berfatwa kaum muslimin di negeri-negeri kafir harus melawan pemerintah mereka. Enggak ada. Padahal mereka enggak berhak memimpin. Namun menurunkan mereka mudaratnya lebih besar. Ya. Mau menurunkan mereka malah dibantai sama mereka. Makanya tidak boleh. Iya. Jadi ini yang sebenarnya. Kalau dia kafir, sepatutnya dia tidak boleh memimpin. Kita harus berusaha bagaimana menurunkan dia. Namun dengan cara yang sesuai syariat dan tidak mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Iya. Ini yang seharusnya kita lakukan, wallahu alam. Apakah amalan yang baik untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Apakah seperti sholat atau puasa? Jamaah sekalian, amalan yang bermanfaat untuk mayit haruslah kita lakukan berdasarkan dalil. Adapun yang ditanyakan di sini, sholat, tidak ada amalan khusus kita sholat kemudian bermanfaat untuk mayit. Kalau puasa ada, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu." Barang siapa yang wafat dan masih punya tanggungan puasa, maka hendaklah walinya mengkodoknya. Ini satu, puasa. Yang kedua, mendoakan. Karena termasuk amalan yang sangat bermanfaat, waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bahkan walaupun bukan anaknya, siapa saja kaum muslimin yang mendoakan dia, maka insyaallah itu akan bermanfaat baginya. Kemudian yang ketiga, haji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujja an abika wa'tamir." Berhajilah untuk ayahmu dan berumrahlah. Jadi haji dan umrah. Tapi di situ ada syarat, orang yang melakukannya sudah pernah berhaji di tahun sebelumnya atau sudah pernah umroh sebelumnya, baru kemudian di tahun berikut dia haji untuk orang tuanya yang sudah wafat atau sudah sangat tua sehingga tidak mungkin lagi pergi haji. Ya. Kemudian yang berikutnya, sedekah. Sedekah bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ibu saya wafat dan belum sempat berwasiat untuk bersedekah dari hartanya. Sekarang hartanya sudah jadi milikku karena diwariskan. Bolehkah aku bersedekah untuk ibuku?" Kata Nabi SAW mengatakan, "Naam, silakan." Ini menunjukkan sedekah bermanfaat bagi mayit. Iya. Inilah yang saya ketahui, berdasarkan dalil, amalan kita bisa bermanfaat bagi mayit yang kita niatkan khusus untuk si mayit. Adapun yang lainnya seperti yang ditanyakan di sini, salat, itu tidak ada dalil yang menunjukkannya. Iya. Jangankan orang lain, orangnya sendiri saja kalau dia yang meninggalkan salat, sudah enggak ada manfaat lagi dia untuk mengkodoknya apabila dia tinggalkan dengan sengaja. Karena kodok itu hanya dibolehkan bagi orang yang meninggalkan sholat tanpa sengaja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man nama an sholatin au nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Barang siapa tertidur dari satu sholat atau lupa, hendaklah dia kodok ketika dia ingat. Jadi ada alasannya, tertidur atau lupa, atau alasan yang lain yang sifatnya darurat, bukan sengaja. Iya. Kemudian jamaah sekalian, secara umum, seorang anak itu, kalau dia beramal soleh, semua amal solehnya, maka orang tuanya juga ikut mendapat pahala. Jadi sebenarnya, walaupun gak niat pun, orang tua kita dapat. Kenapa? Karena Allah mengatakan, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya. Dan anak adalah hasil usaha orang tua. Iya. Makanya jadilah anak saleh supaya pahala juga mengalir untuk orang tua kita. Iya. Kalau berpuasa selalu hari Senin dan Kamis, bagaimana? Apa ini? Bagaimana masalah pahalanya? Pahalanya ketika dia lakukan di bulan Muharram semakin besar. Ya. Seperti yang kita jelaskan tadi, kata Imam Nukathir rahimahullah, maksud Allah mengatakan ini bulan haram, pahalanya akan dilipat gandakan. Ya. Jadi puasa apapun yang biasa kita kerjakan di bulan lain, kita kerjakan lagi di bulan Muharram atau di 4 bulan haram, maka pahalanya menjadi lebih besar. Iya. Kecuali di hari raya 10 apa namanya? Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, 13 itu tidak boleh berpuasa. Ustaz, saya dahulu pernah bekerja di perusahaan leasing. Sekarang sudah resign, tetapi sisa uangnya masih ada. Sekarang setelah mengenal sunnah, ana jadi khawatir dengan harta tersebut. Karena dahulu pekerjaan ana adalah menjual barang-barang gagal bayar atau kredit macet yang ditarik secara paksa karena tidak mampu membayar cicilan. Bagaimana yang harus saya lakukan terhadap harta tersebut? Karena saya hanya pegawai perusahaan tersebut, saya tidak tahu siapa-siapa saja yang punya barang-barang kredit macet tersebut. Anda dapat gaji dan fee atas jualan tersebut. Jamaah sekalian, ini termasuk kezaliman dan kesalahan besar yang dilakukan oleh banyak dealer-dealer kendaraan dan leasing-leasing. Mengenakan denda kalau orang terlambat bayar, bahkan sampai disita. Ini termasuk kedzaliman. Iya. Yang seharusnya kalau orang terlambat bayar diberikan pemaafan. Kalau dia belum mampu bayar diberikan tangguh waktu. Kalau dia sudah tidak mampu bayar sama sekali dicarikan solusi. Misalkan dijual, kemudian sisanya kalau ternyata lebih ya, hasil jualannya ternyata lebih dari hutangnya, maka sisa hartanya harus dikembalikan kepadanya. Iya, itu yang seharusnya. Jadi dibayarkan ke dealer sisa hutangnya, kalau ternyata lebih harus dikembalikan kepadanya. Iya, tapi kalau kurang dia juga harus bayar tambahannya. Iya. Jadi demikian. Kalau menyita begitu saja, bahkan mungkin dia juga masih berusaha untuk membayar, ini adalah kezaliman. Iya. Maka harta yang didapatkan dari cara seperti ini adalah harta yang haram, walaupun hanya sebuah komisi. Iya. Kalau begitu bagaimana solusinya? Kalau kita enggak tahu lagi itu milik siapa, maka solusinya adalah kita berikan kepada orang-orang fakir, atau kita sedekahkan dengan niat dari si pemilik harta. Iya. Jadi kita sedekahkan dengan niat dari si pemilik harta, bukan niat kita yang bersedekah. Wallahu a'lam. Mohon penjelasannya hukum nyadran, motong kambing yang sebagian anggota tubuhnya ditanam, padahal pelakunya rata-rata orang yang pendidikannya dari pesantren. Pertama, kalau maksud ditanam karena sebuah keyakinan, itu bisa memberi manfaat atau menolak mudarat, maka itu termasuk syirik. Itu termasuk kesyirikan. Iya. Apalagi kalau dimaksudkan untuk persembahan, ya, seperti mereka yang menyembeli kerbau kemudian kepalanya dibuang di laut untuk persembahan bagi ratu di laut tersebut, dan tidak lain ratu di situ adalah setan yang menyesatkan mereka, maka itu syirik. Maka itu adalah syirik. Tapi kalau dia enggak ada maksud apa-apa, cuma mau tanam saja, maka itu adalah pemborosan harta, ya, yang seharusnya dimakan kemudian dibuang percuma begitu saja, maka itu adalah pemborosan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah teman-temannya setan. Ya, jadi dilihat apa maksud penyembelihan tersebut. Ya. Apakah adab berhutang ijab dan qabul harus jelas dan tertulis? Bagaimana apabila salah satu pihak merasa terzalimi? Iya, itu yang lebih afdol. Harus ada hitam di atas putih. Tertulis, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, kata Allah. Kalau kalian melakukan transaksi hutang piutang sampai waktu yang ditentukan, maka tulislah. Itu lebih bagus, lebih menjamin. Berapa banyak kemudian terjadi masalah karena tidak ditulis. Iya. Bagaimana hukumnya apabila kita berhutang kepada orang lain, namun orang yang menghutangi hilang kabur, tidak ada informasi tentang dirinya? Bolehkah kita mengganti hutang tersebut dengan bersedekah dan juga berniat apabila bertemu dengan orang tersebut maka ia akan membayarnya? Jawabannya boleh. Kita kalau sudah merasa dia sudah enggak mungkin ditemukan, ahli warisnya juga enggak ada. Kalau ada ahli warisnya, serahkan kepada ahli warisnya. Iya. Kalau ternyata tidak ada sama sekali, maka boleh kita sedekahkan dengan niat untuk dia. Kalau tiba-tiba dia muncul dan dia minta diganti, harus diganti. Dan pahala sedekah untuk kita insyaallah ta'ala. Tapi kalau dia sudah relakan, ya sudah, pahala dia. Anda mau tanya tentang empat perangai yang termasuk perangai jahiliyah tadi apa saja, belum sempat mencatat. Satu, al-fakhru fil ahsab, membanggakan keturunan, membanggakan suku, ya, membanggakan bangsa, tanah air. Jamaah sekalian, semua itu enggak ada kebanggaan bagi seorang muslim. Ya, tanah air seorang muslim sama saja dimanapun. Ya, yang perlu kita banggakan hanyalah Islam, agama yang kita banggakan. Orang muslim dari negeri manapun saudara kita. Orang kafir sekampung dengan kita bukan saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kata Allah, yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Iya. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab orang lain. Mencela suku orang lain termasuk. Iya, merendahkan suku bangsa yang lain. Kemudian yang ketiga, al-istisqa bin nujum, minta hujan kepada bintang. Ini mencakup minta hujan kepada seluruh makhluk. Kemudian yang keempat, an-niyaha, meratapi mayit. Apakah ada keutamaan khusus di bulan Muharram ini di mana sering ada acara pernikahan pada bulan ini? Tidak ada keutamaan khusus untuk menikah di bulan ini. Boleh saja kalau mau menikah, namun tidak ada hadis secara khusus anjuran menikah di bulan Muharram. Yang ada adalah anjuran menikah di bulan Syawal. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi aku di bulan Syawal dan hidup bersamaku pertama kali juga di bulan Syawal. Iya. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan hadis ini menunjukkan dianjurkan menikah di bulan Syawal, ya. Bagaimana kalau sudah lewat bulan Syawal, ini sudah Muharram? Ya enggak apa-apa, segera menikah, ya. Lebih cepat lebih bagus. Itu ibadah, ya. Kalau bisa besok, besok. Ya. Hari ini pun kalau sudah bisa lakukan, ya. Enggak usah tunda-tunda. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya masyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, segeralah menikah. Jangan tunda-tunda. Segera, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menikah itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Apa yang disebut mampu, jamaah sekalian? Kapan seorang pemuda itu disebut sudah mampu? Kata para ulama, dua kategorinya. Satu, sudah mampu berhubungan suami istri. Ya, insyaallah di sini udah mampu semua, ya. Ya. Yang kedua, mampu membiayai pernikahan tersebut. Urusan dapurnya setelah nikah itu belakangan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kata Allah, kalau mereka fakir, maka dengan menikah Allah akan menjadikan mereka kaya. dengan dari keutamaan Allah. Ya, jadi nikah itu jemaah sekalian termasuk sebab seseorang mendapatkan rezeki. Ya, maka menikahlah. Saudara muslim yang dimaksud yang tidak boleh dicela, apakah juga saudara muslim yang suka melakukan dosa-dosa besar? Jawabannya jemaah sekalian, iya termasuk. Kecuali dengan maksud mengingatkan. Misalkan, ada seseorang yang kita khawatir, orang ini, kalau saya tidak ingatkan tetangga saya, bisa terpengaruh dengan dia. Maka saat itu bahkan wajib bagi kita, hati-hati dengan dia. Kamu berteman dengan dia, dia itu punya pemahaman Syiah misalkan. Iya. Bahkan kalau sudah ada bukti, ini lebih berbahaya lagi. Buktinya tetangga kita yang sana tuh, belum lama berteman dengan dia, sudah jadi Syiah. Maka kalau kondisinya seperti ini, bahkan wajib untuk menjelaskan tentang penyimpangannya tersebut. Iya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tadi sudah kita jawab ya. Tidak ada amalan khusus apapun di bulan Muharram kecuali satu, puasa. Ya, selain itu tidak ada. Saya punya mertua, dia masih suka berpakaian seperti anak muda dan suka berdandan. Dia hanya pakai kerudung hanya pada waktu tertentu saja. Umurnya masih 50-an dan masih memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Terkadang sudah dijelaskan, tetapi untuk berpakaian yang sepantasnya masih saja ngeyel. Apakah kami bersalah? Jawabannya jemaah sekalian, orang tua kita dan mertua kita adalah orang yang paling wajib, yang paling besar memiliki hak atas kita untuk kita berbakti kepada mereka, untuk kita berakhlak mulia kepada mereka. Dan sebesar-besarnya kebaktian seorang anak atau kebaktian terhadap mertua adalah dengan memberi nasihat. Sampai kapan memberi nasihat? Sampai akhir hayat. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Abu Thalib sampai sakit beliau, sakitnya Abu Thalib menjelang matinya. Jadi jangan putus asa, terus memberikan nasihat kepada keluarga kita yang masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Ya, terutama orang tua kita atau mertua kita, terus-menerus berikan nasihat dengan cara yang lebih santun, lebih hikmah, dan juga yang terpenting adalah dengan ilmu. Ya. Dan juga ajaklah ke majelis-majelis ilmu. Terkadang kita memberi nasihat langsung kurang mempan, tapi kita ajak ke majelis ilmu, atau kita perdengarkan satu ceramah agama, atau kita pinjamkan sebuah buku agama, itu lebih baik, lebih membuat dia memahami dengan baik. Iya, wallahu alam. Dan juga tentunya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena pada hakikatnya hatinya di tangan Allah, Allah lah yang memberikan hidayah dan menyesatkan. Ya, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah dan terus-menerus kita dakwahi dengan akhlak mulia. Yang terakhir, apabila kita berniat untuk puasa Asyura tetapi pada tanggal tersebut kita tidak dapat menjalankannya karena ada uzur syar'i, misal haid dan nifas pada wanita itu ketika sakit, masihkah kita mendapatkan keutamanya, yaitu diampuni dosa satu tahun sebelumnya? Jemaah sekalian, satu amalan yang kita sudah biasa mengerjakannya, kemudian satu saat kita tidak sanggup melakukannya karena ada satu halangan, padahal kita sudah berniat melakukannya, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya. Iya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Seorang hamba apabila dia sakit atau melakukan safar, maka akan tetap ditulis pahalanya seperti yang biasa dia lakukan ketika sehat atau ketika mukim lagi sehat. Hadis ini menunjukkan kalau satu amalan itu biasa kita kerjakan, satu hari kita berhalangan, maka pahalanya akan tetap ditulis. Iya. Kalau kita enggak biasa melakukannya, namun kita berniat melakukannya, hanya saja kita berhalangan, maka kita tetap mendapatkan pahala niat. Kalau amalan itu sudah biasa kita kerjakan, kita dapatkan pahala niat dan pahala amalan sekaligus. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Dan wanita haid, wanita yang nifas tidak bisa berpuasa, masih ada pintu-pintu kebaikan yang lain. Tadi sudah kita jelaskan, amal soleh itu semuanya dianjurkan untuk ditingkatkan di bulan Al-Muharram, bukan hanya puasa. Hanya saja yang khusus, yang spesial di bulan ini hanya puasa. Namun semua amal soleh dianjurkan untuk ditingkatkan, pahalanya lebih besar. Wallahu alam, jamaah sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.